banyak pasal. Tak sunat saya tak. Jangan kamu solo, mujur kamu solo. Mujur ini tak pun. Dan yang cepat kuasa kelangan nek tak sunat dengan jangan mujur pergi mujur kan. Bukan saya nasib dunia je aku. Dalam mulai ini pergi semua ini yang yang. Yang yang lebih banyak. Jangan ay na sax weel ni ko lol naam amna solo way jeuf ci rek nak lañ sax bëgg lepp luñ ci def bu def ci ñi def lu ko ta bañ ci gis ñu bop ci biir xamne ken rek mom tay buñ ko tobal bam soti jëbël ko tan ñun ñi lan lu xeyf ak mari lolu moy lu wara mom ci dara mom mo tax ñu def ko kon mom lañ ko jëfël lepp rek ko gorgol lu te ñaan yalla mo nañu jëf ci gërëm ko ta xamne fi ñuy jëfël mom lepp loko jëfël bo xolaati sa bopp rek ak sa xamne defal loko dara waaw kon koku neexna jëfël xamne lepp loko defal bo xolé sa bopp yeen ne defal loko dara koku neexna jëfël kon nak yeen yalla katana ni waaw ba lepp ci way man bo defal ni man ko raw lepp lu ci way taxay ba lepp taxay ko raw dayra ci baati dañu yalla gis jëf ci dal ko gëreum ene len yok ene barke